Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Nurul Iman yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah, yang insyaallah kita akan lanjutkan dengan majelis ilmu masih membahas sirah dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Baik, pada pertemuan yang terakhir, alhamdulillah telah kita jelaskan bagaimana proses pembaiatan terhadap Ali bin Abi Thalib, dan juga telah kita bacakan pidato pertama beliau ketika diangkat menjadi khalifah. Nah, kemudian kita telah jelaskan pula bahwa sebagian para sahabat ketika Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah, mereka meminta agar Ali itu segera melakukan tindakan tegas terhadap pembunuh Utsman. Namun Ali bin Abi Thalib meminta mereka agar bersabar. Ya, tentunya ini kembali kepada ijtihad Ali, kembali kepada ijtihad Ali bin Abi Thalib, karena ketika itu memang keadaan dirasa oleh Ali itu belum memungkinkan untuk bertindak tegas kepada orang-orang yang telah membunuh Utsman. Jumlah mereka sangat banyak, sementara Ali baru saja diangkat menjadi khalifah. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib, jadi untuk menyusun kekuatan setelah menjadi khalifah, tentunya beliau mengangkat gubernur-gubernur yang memiliki loyalitas kepada beliau sebagai khalifah. Maka hal yang pertama dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib adalah mengganti gubernur-gubernur yang sebelumnya telah diangkat oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wa Nihayah, faqad tawalla amirul mu'minin Ali bin Abi Thalib al-khilafah wa walla 'alal amsari nuwaba. Dan sungguh Ali amirul mu'minin Ali bin Abi Thalib telah memegang tampuk kekhilafahan, kemudian beliau pun mulai mengangkat gubernur-gubernur di setiap daerah. Fa walla Ubaidullah ibn Abbas 'alal Yaman, maka beliau mengangkat Ubaidullah bin Abbas sebagai gubernur Yaman. Wa walla Samurah bin Jundub 'alal Basrah, demikian juga beliau mengangkat Samurah bin Jundub untuk menjadi gubernur Basrah. Wa Umarah ibn Shihab 'alal Kufah, dan mengangkat Umarah bin Shihab untuk menjadi gubernur Kufah. Wa Qais bin Sa'ad ibn Ubadah 'ala Misr, dan mengangkat Qais bin Sa'ad bin Ubadah untuk menjadi gubernur Mesir. Wa 'ala Syam Sahal bin Hunayf badala Muawiyah, kemudian beliau mengangkat Sahal bin Hunayf untuk menggantikan Muawiyah. Jadi ini perkara yang pertama dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, mengganti gubernur-gubernur yang sebelumnya telah diangkat oleh Utsman bin Affan. Namun apa yang terjadi? Ya, pengangkatan itu tidak selalu berjalan mulus. Di antara gubernur-gubernur tersebut ada yang menolak pengangkatan Ali. Ya, Sahal bin Hunayf. Ya, beliau adalah seorang sahabat. Ya, Sahal bin Hunayf seorang sahabi dari kalangan Ansar, dan beliau memang dari awal loyalisnya Ali. Kenapa? Karena ketika Ali bin Abi Thalib itu hijrah ke kota Madinah, ya, kebiasaan Nabi SAW, beliau mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Nah, Ali bin Abi Thalib itu dipersaudarakan dengan Sahal bin Hunayf. Jadi Sahal bin Hunayf ini sangat loyal kepada Ali bin Abi Thalib. Dia dikirim oleh Ali untuk menggantikan Muawiyah bin Abi Sufyan. Qala fasara hatta balagha Tabuk. Maka kemudian Sahal bin Hunayf yang sudah membawa SK pengangkatan sebagai gubernur, ya, beliau berangkat ke Tabuk. Tabuk itu di utara kota Madinah menuju negeri Syam. Fatalaqathu khailu Muawiyah. Namun di sana dia berpapasan dengan pasukannya Muawiyah. Jadi ada loyalis-loyalisnya Muawiyah. Faqalu man ant. Kemudian orang-orang mengatakan, Anda ini siapa? Ya, qala Amir, maka dia mengatakan, aku adalah gubernur yang baru untuk menggantikan Muawiyah. Qala qalu ala ayyi syai', ya, kamu dijadikan gubernur negeri mana? Kemudian dia mengatakan ala Syam, aku dijadikan sebagai gubernur Syam. Faqalu, maka loyalisnya Muawiyah mengatakan in kana Utsman ba'athak ya fahayya halabak ya halabika halabika ya, apabila yang mengutusmu itu adalah Utsman bin Affan ya, maka kami akan menyambut engkau. Wa in kana ghairuhu farji, tapi kalau yang mengutusmu itu selain dari Utsman bin Affan, kembalilah ya. Jadi mereka tidak menerima ya, menerima apa yang ditetapkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ya. Faraja ila Ali, maka Sa'al bin Hunayfun kembali kepada Ali bin Abi Thalib ya. Jadi Muawiyah itu memang tidak membaiat Ali ya. Benar, Thalhah dan Zubair membaiat Ali, tapi Muawiyah tidak mau membaiat Ali sampai urusan Utsman diselesaikan. Dan ketika itu Muawiyah punya kekuatan yang luar biasa. Dia sekitar belasan atau puluhan, 20-an tahun menjadi gubernur negeri Syam. Ya, dan beliau adalah sosok yang dicintai oleh rakyatnya. Jadi wajar ketika banyak loyalisnya, ketika Ali mengganti Muawiyah dengan Sahal bin Hunayf, maka penduduk negeri Syam menolak penggantian tersebut. Mereka sangat loyal kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Baik. Kemudian Qais bin Sa'ad, wa amma Qais bin Sa'ad fakhtalafa alaihi ahlu Misr fabaya'a lahu al-jumhur qala Thaifah la nubayyi'u hatta naqtula qatlata Utsman. Adapun Qais bin Sa'ad yang diangkat oleh Ali bin Abi Thalib sebagai gubernur Mesir, maka mayoritas penduduk Mesir mengakui kepemimpinannya. Artinya mereka menyetujui pengangkatan Qais bin Sa'ad. Namun di sana ada sebagian orang yang tetap tidak mau Qais bin Sa'ad jadi gubernur. Ya, mereka mengatakan la nubayyi'u hatta naqtula qatlata Utsman. Kami tidak akan memberikan baiat ya kecuali setelah urusan pembunuhan Utsman selesai. Wa kadzalika ahlul Basrah, ya. Demikian juga penduduk negeri Basrah, ya. Mereka tidak mau untuk membaiat, ya. Demikian juga Umar bin Syihab, ya. Umar bin Syihab al-Mabthuth amiran al-Kufah, ya, fasaddahu anha Thalhah bin Khuwailid, ya, ghadaban li Utsman. Demikian juga Umar bin Syihab yang diutus untuk menjadi gubernur Kufah, maka dia dihalangi oleh sosok yang bernama Thalhah bin Khuwailid yang sangat murka, ya, dengan meninggalnya Utsman, dengan terbunuhnya Utsman. Faraja ila Ali fa akhbarahu. Kemudian Umarah pun kembali kepada Ali untuk mengkhabarkan penolakan penduduk Kufah. Ya, jadi kita lihat bahwa kepemimpinan Ali di awal-awal ini tidak seluruh orang, tidak 100% orang mendukung Ali. Karena ada masalah yang mengganjal, bukan karena masalah Alinya, bukan. Tapi masalah pembunuhan Utsman itu yang belum diselesaikan. Ya, apalagi ketika Ali menjadi khalifah, seakan-akan beliau mengakhirkan urusan pembunuhannya Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, ini suatu hal yang sangat mengundang tanda tanya bagi sebagian orang. Bagaimana Utsman bin Affan, menantu Rasulullah, khalifah yang ketiga, terbunuh, ya, terbunuhnya di kota Madinah lagi. Kota Madinah kan termasuk kota yang suci, kota suci, ya. Di bulan haram lagi meninggal dunianya. Ya, ketika orang-orang sedang berhaji ke Baitullah. Kurang apa lagi? Ya. Jadi mereka mempertanyakan, kenapa Ali bin Abi Thalib tidak bersikap tegas? Dan Ali tetap dengan ijtihadnya bahwa belum saatnya untuk mengeksekusi pembunuh Utsman. Ya. Namun di sana ada juga sahabat yang mengikuti Ali bin Abi Thalib, ya. Ketika sampai kabar pengangkatan Ali bin Abi Thalib, ya, maka Abu Musa al-Ash'ari, ya, membaiat Ali bin Abi Thalib. Nah, namun dia dikritik oleh sebagian orang. Kenapa engkau membaiat Ali bin Abi Thalib dalam keadaan urusan Utsman belum selesai? Makanya dalam Fadhail Sahabah, Al-Imam Ahmad membawakan riwayat sebagai pembelaan kepada Abu Musa. Jadi Abu Musa al-Ash'ari ketika dia membaiat Ali, banyak orang yang mencela dia. gimana? Utsman belum selesai urusannya, kamu kok sudah baiat Ali? Ya, maka bangkitlah sosok Al Hasan Al Basri memberikan pembelaan kepada Abu Musa Al Ash'ari. Ya, disebutkan oleh Imam Ahmad dari Auf bin Abi Jamilah, kuntu indal Hasan, fadzakaru ashab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Jawshan Al-Ghatafani ya Aba Sa'id innama azri bi Abi Musa ittiba'ahu aliyan. Ketika orang-orang menyebutkan tentang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sosok yang bernama Ibnu Jawshan, ya Ibnu Jawshan Al-Ghatafani, mengatakan, wahai Abu Sa'id. Abu Sa'id ini panggilan kepada Al-Hasan Al-Basri. Innama azri bi Abi Musa ittiba'ahu aliyan. Ya. Wahai Abu Sa'id, ya, sesungguhnya Abu Musa Ash'ari itu pantas untuk dicela karena dia telah mengikuti Ali. Ya, padahal urusannya Utsman belum selesai. Faqadi bal Hasan, maka Al Hasan Al Basri begitu marah, hatta tabayyana al ghadabu fi wajhi, sampai wajah beliau itu benar-benar menunjukkan kemarahan. Ketika ada orang yang mengatakan bahwa Abu Musa Al-Ash'ari telah salah karena mengikuti Ali. Ya. Maka kemudian kata Al-Hasan Al-Basri, "Faman yuttaba?" Kalau bukan Ali, siapa lagi yang diikuti? Ya, semua orang sepakat bahwa dialah orang yang paling utama pasca Utsman bin Affan. Kalau dia, ya, bukan dia yang diikuti, lantas kalian mengikuti siapa? Ya. Kutila Amirul Mukminin Utsman madluman fa'amadan nas ila khairihim fabayau. Ya, Utsman bin Affan telah terbunuh, kemudian orang-orang membaiat Ali. Faman yuttaba? Siapa yang diikuti? Ya. Coba sekarang aku tanya kepada engkau, kalau bukan Ali, siapa yang diikuti? Siapa lagi sahabat yang paling utama? Ya. Sehingga okelah kalau misalnya ada sebagian orang yang belum mau membaiat Ali karena permasalahan pembunuhan Utsman yang belum selesai. Tapi jangan kalian cela orang yang membaiat Ali. Kenapa? Siapa lagi figur yang pantas untuk menjadi pemimpin pasca wafatnya Utsman bin Affan? Coba, nggak ada orang yang bisa bertanya, yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Siapa yang lebih baik daripada Ali bin Abi Thalib untuk diangkat menjadi khalifah? Ya, maka demikian Al Hasan Al Basri ketegasannya kepada orang-orang yang mencela sebagian sahabat yang mengikuti Ali bin Abi Thalib. Okelah kalau Anda menuntut misalnya Utsman belum selesai masalahnya, tapi jangan kemudian mencela sahabat-sahabat yang memilih untuk membaiat dan loyal kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Baik. Nah, kemudian apa yang terjadi di negeri Syam? Ali ini masih berupaya untuk melobi Muawiyah, ya, melobi Muawiyah agar dia mau tanazul, mau turun kemudian naik gubernur yang didatangkan dari pihak Ali bin Abi Thalib. Ya, sampai kemudian Muawiyah ini karena dikirimi surat terus oleh Ali, ya, lobi-lobi dari Ali agar Muawiyah turun, dia pun mengirim utusan. Ya. Nah, ini berlangsung sampai 3 bulan. 3 bulan pasca terbunuhnya Utsman itu belum ada tindakan apapun dari Ali, Bang. Ya, tentu ini semakin memperuncing, ya, khilaf di kalangan para sahabat. Oke lah kalau seminggu, dua minggu, satu bulan, ya, diberi waktu. Sudah 3 bulan berlalu pembunuhan Utsman, tapi tidak ada ketegasan dari Ali bin Abi Thalib. Maka para sahabat semakin mempertanyakan bagaimana sikap Ali bin Abi Thalib. Maka kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, mengirimkan seorang utusan namanya Tumaron, ya. Fadakhala bihi ala Ali. Maka utusannya Muawiyah ini bertemu empat mata dengan Ali bin Abi Thalib. Qala, ya, ma wara'ak, ya. Apa yang kau bawa? Bagaimana keadaan kalian di negeri Syam? Kata Ali kepada utusannya Muawiyah. Maka dengan jelas utusan Muawiyah ini menjelaskan bagaimana posisi penduduk negeri Syam atas kepemimpinan Ali dan atas pembunuhan Utsman bin Affan. Qala ji'tuka min indi qaumin la yuriduna illa al-qawat kulluhum mautur. Ya. Kami, ya, tidaklah datang melainkan dari sebuah kaum yang mana mereka menginginkan qisas. Al-qawat artinya qisas, pembalasan. Qisas terhadap pembunuhan Uthman. Kulluhum mautur, mereka semua bersikeras ingin menegakkan hukum had terhadap pembunuh Uthman. Inilah keadaan penduduk Syam, wahai Ali. Semua orang di negeri Syam menginginkan agar ada tindakan tegas terhadap pembunuhnya Uthman. Ini yang mereka inginkan. Ya. Taraktu sab'ina alfa syekhin yakuna tahta qamisi Uthman. Wahai Ali, aku telah meninggalkan 70 ribu orang dewasa, 70 ribu laki-laki dewasa, yabkuna tahta qamisi Uthman, mereka semua menangis atas kematiannya Uthman. 70 ribu orang ya, dalam keadaan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana Uthman terbunuh dalam keadaan zalim, mereka tidak bisa berbuat apa-apa ya, mereka menangis. Wa huwa ala mimbar Dimash faqala Ali Allahumma inni abra'u ilaika min dami Uthman. Dan ketika itu yang berada di mimbar kota Damaskus adalah Muawiyah. Tentu Muawiyah sebagai sepupunya Uthman bin Affan, orang yang masih memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Uthman, adalah orang yang paling sedih dengan kematiannya Uthman. Ditambah lagi loyalis-loyalisnya Muawiyah 70 ribu orang, semuanya juga ikut bersedih atas wafatnya Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Ali enggak bisa lagi berbicara apapun kecuali mengatakan Allahumma inni abra'u ilaika min dami Uthman. Ali hanya bisa mengatakan Allahumma, ya Allah, sesungguhnya aku berlepas diri dari darahnya Uthman. Bagaimana lagi? Ya. Serba salah menjadi Ali bin Abi Thalib. Dia enggak terlibat terhadap pembunuhan Uthman, dia pun ikut bersedih. Tapi menurut ijtihadnya Ali bin Abi Thalib, apa yang bisa saya lakukan? Ya, jumlah mereka sangatlah banyak. Ya. Jadi Muawiyah ketika itu dengan ijtihad beliau tidak mau membaiat Ali bin Abi Thalib. Nah, kita akan masuk sekarang ya ke dalam fase yang cukup menyedihkan tapi perlu kita ketahui sebagai ilmu, yaitu tentang perang saudara yang terjadi pertama kali antara sesama kaum muslimin, yaitu perang yang disebut sebagai Ma'rakatul Jamal. Ya. Perang Jamal. Perang Jamal ini terjadi antara pihaknya Aisyah radhiyallahu taala anha dan yang bersama beliau ada Talhah bin Ubaidillah dan Az-Zubair bin Awam melawan pihaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, banyak di antara kita yang mendengar tentang adanya peperangan ini. Namun bagaimana hakikatnya? Apa yang menyebabkan terjadinya peperangan ini dan apa yang sesungguhnya terjadi di antara para sahabat? Nah, ini coba kita angkat ya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah wa Nihayah beliau memberikan paparan yang cukup detail tentang apa yang terjadi ketika itu. Ya. Kita akan bahas ya. Jadi secara umum ketika Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah, pihak yang pertama meminta agar Ali bersikap tegas kepada pembunuh Uthman adalah Talhah dan Az-Zubair. Talhah dan Az-Zubair, sudah sering kita ulang, beliau adalah di antara para sahabat yang termasuk sahabat yang paling utama. Bahkan mereka termasuk orang-orang yang awal masuk Islam. Maka mereka meminta agar Ali bersikap tegas kepada pembunuh Uthman. Bahkan mereka dalam sebagian riwayat meminta agar Ali mengangkat mereka sebagai gubernur agar mereka bisa mengumpulkan kekuatan untuk menumpas pembunuh Uthman. Tapi Ali menolak. Ya. Maka kemudian karena Ali bin Abi Thalib kelihatan tidak ada sikap tegas dari Ali bin Abi Thalib, maka Talhah dan Az-Zubair meminta izin untuk meninggalkan kota Madinah. Ya. Mereka meminta izin kepada Ali untuk melakukan umrah. Akhirnya mereka berangkat ke kota Makkah. Dan kita masih ingat ketika Uthman terbunuh, mayoritas dari istri atau seluruh istri Rasulullah SAW, para ummahatul mukminin sedang berada di Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, mereka ketika mendengar kabar bahwa Uthman itu meninggal dunia, mereka enggak segera kembali ke Madinah. Mereka menetap di Makkah. Ya. Maka kemudian Talhah dan juga Az-Zubair bergabung dengan rombongan para ummahatul mukminin, ya, mereka bergabung menjadi satu barisan. sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu menuntut balas atas pembunuhan Utsman bin Affan. Selain itu juga, ya, pasukannya Aisyah radhiyallahu taala anha ketika itu mendapatkan bala bantuan dari Ya'la bin Umayyah. Ya'la bin Umayyah ini adalah salah seorang tangan kanannya Utsman yang diberi kewenangan untuk mengambil harta zakat di Yaman. Maka Ya'la bin Umayyah ketika itu dia sampai di kota Makkah, karena kan Makkah itu ada di selatan, Pak. Madinah itu di utara. Jadi orang kalau dari Yaman, ya, dari Yaman mau ke Madinah, dia harus lewat Makkah. Maka Ya'la bin Umayyah ini ketika itu singgah di kota Makkah dan bergabung dengan rombongannya Aisyah. Kemudian Abdullah bin Amir, ya, gubernur Kufah yang diangkat oleh Utsman bin Affan, dia juga bergabung dengan pasukannya Aisyah. Baik, bagaimana detailnya? Kata Imam Nukasir rahimahullah, faqadima ila Makkah aidan fi hadzal am Ya'la bin Umayyah min al-Yaman wa kana 'amilan 'alayha li Utsman. Maka di tahun tersebut, tahun 36 Hijriah, ya, datanglah ke kota Makkah Ya'la bin Umayyah dari negeri Yaman. Dan dahulu dia adalah gubernur Yaman di masanya Utsman. Wa ma'ahu 600 ba'ir wa 600 alf dirham. Ketika itu dia membawa 600 ekor unta. Nah, 600 ekor unta inilah yang nanti dinaiki oleh pasukannya siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya perang ini disebut perang Jamal, perang unta. Ya. Wa 600 alf dirham, dan dia membawa uang yang sangat banyak. 600 ribu dirham, 600 ribu keping perak. Nah, ini bisa untuk membiayai satu pasukan. Wa qadima laha Abdullah bin Amir min al-Basrah wa kana naibuha li Utsman. Maka kemudian datang juga Abdullah bin Amir dari Basrah, ya, bukan dari Kufah, dan beliau adalah wakilnya Utsman atau gubernurnya Utsman bagi negeri Basrah. Fajtama'a fiha khalqun min sadati as-sahabah wa ummahatil mu'minin. Maka berkumpullah dalam pasukan tersebut pemuka-pemuka para sahabat dan para ummahatul mu'minin, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi banyak sekali para sahabat yang ketika itu bergabung di pasukannya Aisyah radhiyallahu taala anha, termasuk Talhah bin Ubaidillah dan Az-Zubair bin Al-Awwam. Baik. Nah, ketika itu Aisyah radhiyallahu taala anha ketika melihat orang-orang sudah berkumpul, dan ketika itu sudah lebih dari 3 bulan pasca wafatnya Utsman, tidak ada tindakan tegas dari Ali. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, menyemangati kaum muslimin untuk menuntut balas atas pembunuhan Utsman. Kata Imam Nukasi rahimahullahu taala, wa qamat Aisyah radhiyallahu anha fi nas tahtubuhum wa tahuthuhum alal qiyami bi talabi dami Utsman. Maka ketika itu bangkitlah Aisyah radhiyallahu taala anha di hadapan manusia. Beliau berkhutbah, beliau berpidato, membakar semangat kaum muslimin untuk meminta menuntut pembalasan atas darahnya Utsman ibn Affan. Dan ingat posisi Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, beliau bukan hanya seorang sahabiah dari para sahabat Nabi, tapi beliau adalah istrinya Rasulullah. Ya, tentu Aisyah radhiyallahu anha tidak kita ragukan lagi memiliki tempat di hati kaum muslimin. Maka ketika beliau mengatakan, "Ayo kita tuntut darahnya Utsman." Ya. Bagaimana kira-kira orang melihat ini? Tentu mereka terpengaruh, ya. Aisyah radhiyallahu taala anha, istri dari Nabi alaihi salatu wasalam, mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak beliau hijrah ke kota Madinah. Ya. Qala wa dzakarat maftata bihi ulaika min qatlihi fi biladil haram wa syahri haram wa lam yuraqibu jiwari Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qad safaqud dima' wa akhadhu amwal. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan tentang apa yang dilakukan oleh para pembunuh Utsman. Ya, pertama, mereka membunuh Utsman itu di Madinah. Madinah termasuk dari salah satu negeri haram, termasuk dari salah satu dari al-haramain. Ya. Jadi pembunuhan yang terjadi di dalam kota Makkah dan Madinah ini berbeda dengan pembunuhan yang terjadi ya di luar kota Makkah dan Madinah. Mereka ini enggak peduli. Utsman itu sedang berada di kota Madinah. Salah satu dari kota yang disucikan, kota suci kaum muslimin. Ya. Maka Aisyah mengatakan, "Lihat, mereka membunuh Utsman di kota Madinah, di kota suci. Wa syahrin haram, dan membunuhnya di bulan haram, bulan Dzulhijjah." Ya. Termasuk bulan yang diharamkan, di mana perbuatan dosa yang dilakukan di bulan haram semakin dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita ketahui, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bulan-bulan haram itu berbeda dengan bulan lainnya. Dosa yang dilakukan di bulan-bulan haram, ya, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, ya, maka ini dosanya itu semakin dilipat gandakan. Maka hati-hati kita berbuat kemaksiatan di bulan-bulan haram ini. Nah, ya, mereka telah membunuhnya di bulan haram. Walam yuraqibu jiwari Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak menghormati sama sekali jaminan perlindungan yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, barang siapa yang masuk ke kota Madinah, dia akan mendapatkan keamanan. Mereka tidak peduli. Waqad safaqud dima' wa akhadul amwal. Tapi mereka justru telah menumpahkan darah dan mengambil harta. Masih ingat kita pembunuhannya Utsman? Apa yang mereka lakukan selain membunuh Utsman? Mereka menjarah rumahnya Utsman dan menjarah Baitul Mal yang ada di sebelah rumahnya Utsman bin Affan. Kurang apa lagi kejahatan yang mereka lakukan? Kenapa kok ditunda-tunda pembalasan terhadap mereka? Ya. Fastajabanna sulaha. Maka begitu mendengar khutbah dari Aisyah radhiyallahu taala anha ini, ya, orang-orang pun menerima ajakan beliau. Ya, benar apa yang dikatakan oleh Aisyah, ya, apalagi yang mengatakan, yang memaparkan fakta itu adalah sosok Aisyah, istri Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, wa tawauha ala ma tarahu minal amr bil maslahah. Maka mereka pun mengikuti atau mentaati Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, untuk melaksanakan apa yang maslahat menurut Aisyah. Qalu laha haitsuma sarat asarna ma'ak. Wahai Aisyah, mereka mengatakan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, kemanapun engkau pergi, kami akan mengikutimu. Ya, apapun yang kau lakukan, keputusan yang kau ambil, maka kami akan mengikutimu." Ya, demikianlah yang menjadi latar belakang perang Jamal. Ya, Aisyah radhiyallahu taala anha berpidato di hadapan manusia untuk meminta, ya, untuk menuntut balas atas pembunuhan Utsman bin Affan. Maka kemudian mulailah orang-orang menyampaikan idenya kepada Aisyah. Qala qail nadhhab ila Syam, ya. Sebagian orang mengatakan, "Ayo kita pergi ke negeri Syam berkumpul dengan Muawiyah." Ya, kata, maka sebagian orang mengatakan, "Enggak perlu kita ke apa? Menemui Muawiyah. Muawiyah itu sudah cukup kuat di sana. Biarkan dia tetap berada di sana." Wa qala al-akharun nadhhab ila al-Madinah fanatlubu min Ali an yusallima ilaina qatlata Utsman fayuqtalu. Sebagian orang mengatakan, "Ayo kita kembali ke kota Madinah, kita tuntut Ali untuk kembali bersikap tegas kepada pembunuhnya Utsman." Qala al-akharun bal nadhhab ila al-Basrah ya fanattaqi ya man laka bil khayli war rijal. Sebagian orang lagi mengatakan, "Mari kita berkumpul di Basrah, kita perkuat pasukan kita di sana. Fanabda biman hunaka min qatlati Utsman, dan kita mulai di sana, kita cari, kita sweeping ya di Basrah orang-orang yang terlibat pembunuhan Utsman." Ya, ternyata ide yang terakhir inilah yang diambil oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Fattafaqar ra'yu ala dzalik. Maka ide terakhir inilah yang kemudian mereka sepakati. Jadi mereka mulai menyisir pembunuhnya Utsman dari Basrah. Di Basrah mereka memfokuskan kekuatan, kemudian akan mulai mencari orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman untuk dieksekusi. Maka mereka pun mulai untuk menuju Basrah. Namun ketika itu, hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah, ya, istri-istri Nabi yang lain tidak mau mengikuti Aisyah. Ya, jadi mereka tidak mau ikut rombongannya Aisyah. Mereka justru minta dipulangkan ke kota Madinah. Wa wahqa bakiyatu ummahatil mu'minin Aisyata 'alal masir ilal Madinah. Adapun para ummahatul mu'minin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu mereka menginginkan untuk kembali ke kota Madinah. Awalnya mereka sudah sepakat dengan Aisyah, ya kita kembali saja ke kota Madinah. Falamma tafaqan nasu 'alal masir ilal Basrah, raja'na an dzalik. Maka ketika mereka mendengar, ya, orang-orang bersepakat untuk pergi ke Basrah, maka mereka pun, ya, tidak jadi mengikuti Aisyah karena Aisyah akan pergi ke Basrah, sementara mereka akan pergi kembali ke kota Madinah. Wa qulna la nasiru ila ghairil Madinah. Mereka mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, sesungguhnya kami tidak akan melanjutkan perjalanan kecuali hanya menuju kota Madinah. Hanya ada satu dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu ingin ikut rombongannya Aisyah. Siapa itu? Hafsah. Hafsah dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup selalu kompak dengan Aisyah. Pernah kita sebutkan ya kisahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika marah dengan sebagian istri-istri beliau, Hafsah itu senantiasa mendukung Aisyah. Maka ternyata dalam perang Jamal ini Hafsah pun ingin mengikuti Aisyah. Namun dia dicegah oleh saudaranya Abdullah bin Umar. Ya. Hafsah ketika itu, wa kanat Hafsah bintu Umar ummul mukminin qad wafaqat Aisyata 'alal masir ila Basrah. Awalnya Hafsah putranya Amirul Mukminin Umar bin Khattab ingin mengikuti Aisyah ke Basrah. Famanaha akhuha Abdullah min dzalik. Tapi dia dicegah oleh Abdullah, saudara laki-lakinya. Wa abahu an yasira ma'ahum ila ghairil Madinah. Dan Abdullah bin Umar ketika itu tidak mau untuk pergi kecuali hanya ke kota Madinah. Maka dia katakan kepada saudarinya Hafsah, kita jangan ikut-ikutan. Mari kita kembali ke kota Madinah. Ya, jadi tinggallah Aisyah radhiyallahu taala anha satu-satunya istri Nabi alaihi salatu wasalam yang melanjutkan perjalanan ke Basrah. Berapa jumlah pasukan Aisyah ketika itu? Wajah hazan nas Ya'la bin Umayyah fa anfaqa fihim 600 ba'irin wa 600 alf dirham. Maka kemudian yang mempersiapkan pasukan ketika itu adalah Ya'la bin Umayyah yang tadi dari Yaman. Ya, maka harta yang dia bawa, unta-unta yang dia bawa, demikian juga 600 ribu dirham yang dia bawa dipakai untuk mempersiapkan pasukan. Wajahazahum Ibnu Amir aidan bimalin kathir. Demikian juga pasukan dipersiapkan oleh Abdullah bin Amir, ya, dengan harta yang demikian banyak. Wasaran nasu suhbata Aisyah fi alfi faris. Maka ketika itu ada 1000 pasukan berkuda yang ikut menemani pasukannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Wakila tis'imi atifaris min ahli Madinah wa Makkah. Dalam sebagian riwayat dikatakan 900 pasukan berkuda yang terdiri dari penduduk Makkah dan penduduk Madinah. Jadi ini kekuatan pasukannya Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu 900 sampai 1000 orang pasukan berkuda. Wa talahaqa bihim akharun fasaru fi 3000. Kemudian ternyata banyak orang yang ingin ikut Aisyah radhiyallahu taala anha, sampai kemudian terkumpullah 3000 pasukan yang akan berangkat ke Basrah. Maka kemudian berangkatlah mereka menuju Basrah, dan ketika itu ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dinaikkan ke atas seekor unta, ya. Untanya ketika itu namanya adalah Askar. Enggak ada Pak Askar di sini. Ya. Dikatakan oleh Al-Imam Katsir, wa ummul mukminin Aisyah tuhmal fi haudaj ala jamalin ismu Askar. Dan ummul mukminin Aisyah, ya, dibawa di atas sebuah haudaj. Haudaj itu sekedup. Ya, ini kemah kecil yang ditaruh di atas seekor unta dan kemahnya tertutup ya. Jadi dia kamar kecil yang tertutup di atas seekor unta. Jadi Aisyah itu tidak kelihatan. Beliau selalu berada di dalam. Beliau selalu berada di dalam. Nama untanya adalah Askar yang dibeli oleh Ya'la bin Umayyah. Ya, jadi ada unta spesial yang dibeli oleh Ya'la bin Umayyah untuk membawa Aisyah dalam peperangan tersebut. Ya. Maka kemudian berangkatlah mereka, karena Aisyah ini seorang perempuan, enggak mungkin dia menjadi imam. Maka ketika itu yang diangkat untuk menjadi imam kaum muslimin dalam rombongan besar tersebut adalah keponakan beliau Abdullah bin Zubair. Ya, Abdullah bin Zubair ini sudah kelihatan bibit-bibit kepemimpinannya ya. Maka ketika itu dia diangkat oleh Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai pimpinan salat. Wasarun nasu qasidin al-Basrah wa kana alladhi yusalli bin-nasi an amri Aisyah ibnu ukhtiha Abdullah ibnu Zubair. Maka ketika itu yang ditunjuk oleh Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai imam salat adalah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini di kemudian hari ya beliau berani untuk tidak membaiat Yazid bin Muawiyah. Ya, sehingga Yazid pun mengirimkan panglimanya Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi untuk memerangi Abdullah bin Zubair. Ya. Jadi mudah-mudahan ya, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan bagi kita untuk menggali semua sejarah ini ya. Jadi sejarah itu saling berkaitan, asik kalau kita tahu bagaimana kaitan-kaitannya. Nah, Abdullah bin Zubair ketika dia masih muda diangkat oleh Aisyah radhiyallahu taala anha untuk menjadi imam salat. Wa Marwan ibnul Hakam yu'adzinu linnas fi awqatis salawat. Adapun Marwan bin Al-Hakam, dia yang mengadzani manusia yang ketika tiba waktu salat. Nah, Marwan ini juga menjadi salah satu pemimpin dari dinasti Bani Umayyah. Ya, nanti Bani Umayyah itu mengalami pergantian ya. Sama-sama keluarga besar Umayyah, tapi ada yang klannya Muawiyah, ada yang klannya Al-Hakam. Ya, jadi pecah nanti. Ya, di pertengahan masa dinasti Umayyah. Nah, ini pemimpin mereka ketika mereka dalam perjalanan. Nah, ada sebuah peristiwa yang sebenarnya menginginkan, yang membuat Aisyah sebenarnya ingin membatalkan kepergiannya. Jadi ketika itu ya, ini sudah berpisah ya. Aisyah sudah berpisah dengan Ummahatul Mukminin. Mereka berpisah di Dhatu Irq. Jadi ketika sampai ke satu tempat yang bernama Dhatu Irq, dan Dhatu Irq ini adalah miqatnya Ahlul Iraq. Ya, maka istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain dibawa ke kota Madinah. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha melanjutkan perjalanan ke Basrah. Mungkin ada petanya. Nah, ini petanya ya. Jadi yang bawah itu Makkah, yang atas itu Madinah. Nah, ini dari Makkah menuju ke Basrah. Ya, Basrah itu daerah Irak yang berbatasan dengan Kuwait. Ya, jauh sekali ya, benar. Adoh. Benar, adoh ini ya, jauh. Ya, Makkah dan Madinah. Dan kita bisa lihat di sini ya. Aisyah tuh enggak punya niat sama sekali untuk memerangi Ali ya. Kalau dia ingin memerangi Ali, maka dia akan bawa pasukan yang besar itu kemana? Madinah. Tapi dia menuju ke mana? Ke Basrah. Tidak ada tujuan sama sekali untuk memerangi Ali. Nah, maka di Dhatu Irq ya, Aisyah radhiyallahu taala anha berpisah dengan Ummahatul Mukminin yang lain. Ummahatul Mukminin yang lain pergi kembali ke kota Madinah, Aisyah melanjutkan perjalanan. Nah, kemudian pasukannya Aisyah melalui sebuah mata air. Ya, mata air yang bernama Hawhab. Ya. Al-Hawab. Faqad marru fi masirihim lailan bima'in yuqalu lahu Al-Hawab. Ya, di tengah perjalanan rombongannya Aisyah radhiyallahu taala anha melalui sebuah mata air yang bernama mata air Hawab. Ya. Fanabahathum kilabun indah. Maka kemudian di mata air tersebut ada segerombolan anjing yang menggonggong untuk menyambut kedatangan mereka. Nah, ketika itu Aisyah radhiyallahu taala anha merasa tidak enak. Ada gonggongan anjing. Falamma sami'at dzalika Aisyah qalat, "Masmu hadzal makan?" Ketika disambut oleh gonggongan-gonggongan anjing, Aisyah bertanya kepada ya rombongannya, "Apa nama tempat ini?" Qalu al-Hawab. tempat ini bernama Hawab. Fadarabat biihda yadaiha 'alal ukhra faqalat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha memukul tangannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata apa yang terjadi hadirin yang dirahmati oleh Allah? Ternyata Aisyah ini pernah mendengar peringatan dari Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, beliau mengatakan ma adzunnu illa raji'ah. Tidaklah aku berpendapat kecuali aku harus kembali, aku tidak akan melanjutkan perjalanan ini. Qalu walima? Maka pasukannya mengatakan, "Kenapa wahai Ummul Mukminin? Kenapa kau harus kembali?" Qalat sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul linisa'ihi. Karena aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada istri-istri beliau, "Laita syi'ri ayyutukunna allati tanbahuha kilabu li Hawab." Ya, Nabi SAW pernah mengatakan, kiranya siapa di antara kalian yang nanti akan disambut oleh gonggongan anjing di Hawab. Jadi Nabi itu mengatakan, di antara kalian wahai istriku ada yang akan disambut oleh gonggongan anjing di Hawab. Ini pertanda satu hal yang jelek akan terjadi. Ya. Dan Aisyah ternyata menyadari, ternyata dialah yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, maka Aisyah meminta agar dikembalikan ke kota Madinah. Namun ketika itu Abdullah bin Zubair mengatakan kepada Aisyah, "Ya, innal ladzina akhbaruki anna hadzal ma'ul Hawab qad kadzaba." Wahai Aisyah, orang yang mengkhabarkan kepadamu bahwa ini adalah Hawab, dia telah keliru. Ya, ini bukan Hawab, ya. Padahal itu adalah Hawab. Ya, menunjukkan bahwa Aisyah ini pada hakikatnya telah menempuh suatu jalan yang keliru. Tapi ya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan apa yang terjadi, ya, akhirnya beliau pun tetap melanjutkan perjalanan menuju kota Basrah dan terjadilah pertumpahan darah antara kaum muslimin yang insyaallah akan kita paparkan di pertemuan yang akan datang bismillahi taala. Baik, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillahi taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.